lewat poning, petani keur pesta panen, kuring oke ilu panen. Urang panen babarengan jeung batur koreng salembur, hate kuring ngarasa bunga menang hasil numbu ceki. Sawan sakit legana ayeuna tinggal tapakna, manuk-manuk sing alapring nandakeun wanci geus sore. Desa lembur kuring di riungku gunung-gunung, dihias ku tetangkalan mata kuas munatepna. Sawah-sawah nu lalega parena nu ngeplak koning, petani keur pesta panen, kuring oke ngilu panen. Urang panen babarengan jeung batur koreng salembur, hate kuring ngarasa bunga menang hasil numbu ceki. Sawan sakitu legana ayeuna tinggal tapakna, manuk-manuk sing alapring nandakeun wanci geus sore.